lagu yang dipetik daripada album New Boss yang kedua, iaitu album Akur. Hasil untuk anda, saya akan bersama dengan Abang Zul, iaitu lagu Hanya Tinggal Sejarah. Antara tombol akustik ini, wah, best best banget lah pokoknya, oke banget, keren. Kita jauh-jauh datang dari Indonesia ini langsung ke Kuala Lumpur untuk menyaksikan langsung acara showcase Sobo Akustik. Pokoknya keren banget ya semuanya ya. Oke, pokoknya kita terus dukung semua aktivitas kreativitas Tomo dalam musik. Sukses selalu buat Tomo.